إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Berkata penulis rahimahullah, bab tentang ucapan Allah subhanahu wa ta'ala hingga hatta idza fuzza, hingga ketika sudah dicabut dari hati mereka rasa takut. Qalu madza qala rabbukum, mereka bertanya-tanya atau mereka berkata, madza qala rabbukum, apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Qalu al-haq, mereka menjawab al-haq, wa huwa al-aliyyul kabir. Qawlu hatta idza fuzza an qulubihim aizalal faza'u anha. Ucapan di dalam ayat hingga ketika dilepas dari hati-hati mereka, dicabut dari hati-hati mereka. Apanya yang dicabut dari hati mereka? Rauh atau faza', rasa takut. Faza', kalau kata mereka faza', ya faza'nya sudah hilang, rasa takutnya hilang. Setelah hilang rasa takutnya, maka mereka saling bertanya. Ini cerita tentang siapa? Tentang malaikat-malaikat. Al-malaika. Bahwa malaikat-malaikat itu ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Jibril, semua mereka tersungkur, tidak sadarkan diri, tidak kuat mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika rasa takut dan faza'nya dicabut oleh Allah, kembali sadar lagi sambil bertanya, apa yang dikatakan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'dhum ba'd, sebagian malaikat yang tersungkur tadi tidak tahu apa yang dikatakan oleh Allah. Tapi sebagian malaikat yang lain seperti Jibril khususnya, karena memang tugasnya membawa wahyu, dia Allah jadikan kuat untuk mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanya oleh ba'dhum, "Madza qala rabbukum?" Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Dijawab, "Qalu khaira." Ucapan Allah selalu baik. Mereka bertanya, "Madza qala rabbukum?" Tanda tanya. Mada qala rabbukum? Dijawab, qalu khaira. Ayat ini dibahas dalam satu bab khusus. Apa yang dibahas di dalamnya? Atau apa faedah-faedah yang berkait dengan akidah dari ayat ini? Dikatakan, qala ibnu Abbas وابن عمر وابو عبد الرحمن السلمي والشعبي wal Hasan wa ghairuhum, mereka semua berkata maknanya fuzzi'a an qulubihim adalah dilepaskan rasa takutnya, dilepaskan rasa fazza'nya dari hati-hati mereka. Berkata Ibnu Jarir, qala ba'dhum alladhi fuzzi'a an qulubihim al malaika. Kata Ibnu Jarir, mereka yang dihilangkan rasa takutnya tadi adalah para malaikat. Qalu wa innama fuzzi'a an qulubihim, dan bahwasanya mereka dicabut rasa takut dari hatinya kapan? Ketika mereka ghasyiyah tusibuhum inda sima'ihim kalam Allah bil wahyi, yaitu ketika mereka tertimpa ghasyah. Apa makna ghasyah? Tidak sadarkan diri, pingsan. Ghasyah itu ketika terjadi ketidaksadaran diri mereka, tersungkur mereka, pingsan mata. Kapan itu? Inda sima'ihim, ketika mendengar kalam Allah, ketika mendengarnya mereka ucapan Allah Subhanahu wa taala bil wahyi. Demikian dalam tafsir At-Tabari. Berkata Ibnu Athiyyah rahimahullahu taala, fil kalami hadfun yadullu alaihi adh-dhahir, bahwa dalam ucapan ini ada yang tidak tersurat tetapi tersirat. Apa makna tersurat? Kata-katanya ada, itu tersurat. Apa tersirat? Tersirat itu terpahami maknanya tapi enggak ada tulisannya. Maka kata beliau, kata Ibnu Athiyyah, di dalam ucapan ini ada sesuatu yang hadfun, yang tidak tertulis, tetapi yadullu alaihi dhahir, tetapi terlihat dari konteks kalimatnya, dari dhahirnya, terlihat dari dhahirnya. Apa itu contohnya? Qal ka'annahu qala, seakan-akan Allah berkata, walahum syufa'a'u kama taz'umuna antum, seakan-akan Allah berkata dalam ayat ini, bukanlah mereka itu para syufa'a seperti yang kalian anggap, wahai kaum musyrikin, balhum 'abadatun muslimuna abada, bahkan mereka ini adalah hamba-hamba Allah yang hanya menyerah pasrah selalu selama-lamanya. Apa makna muslimun? Bukan maksudnya maknanya Islam, bukan. Ya'ni munqadun, mereka terikat, tunduk, patuh pada aturan Allah, enggak berani melanggar sedikit pun. Yaf'aluna ma yu'marun, mereka selalu mengamalkan apa yang diperintah. Itu sifat malaikat, itu sifat malaikat. Hatta idza fuz'a'an qulubihim, hingga ketika mereka sudah dicabut rasa takutnya, mereka bertanya-tanya, ayy para malaikat tadi, mada qala rabbukum, mada qala rabbukum, qalu khaira, pasti kebaikan, pasti kebaikan. Ala makhtarahu Ibnu Jarir wa ghairuh, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Jarir dan lain-lainnya. Unduru ila hadhihi sabura, kamu lihat apa yang saya tulis di papan tulis ini. Bahwa yang dikhabarkan dalam ayat tadi adalah malaikat, yang mereka asabaha ghasyah. Apa tadi ghasyah? Tidak sadar, tersungkur, pingsan ketika mendengar suara Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara. Artinya malaikat ini barakallahu fikum, bagaimana mereka akan protes kepada Allah? Ya Allah, dia orang baik, tolonglah dia. Tak bakal bisa mereka. Mengapa? Mereka hamba Allah yang hanya patuh saja. Para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang hanya nurut saja. Apa kata Allah? Yaf'aluna ma yu'marun, melaksanakan apa yang diperintah. bahkan diriwayatkan dari Nabi SAW, peniup sangkakala yang kalau ditiupkan terjadi kehancuran alam semesta ini. Kata Rasulullah SAW, sungguh demi Allah, sekarang ini malaikat tersebut sudah siap dengan trompetnya di mulutnya, tidak berbuat apapun, hanya nunggu kapan diperintahkan oleh Allah, tiup, maka ditiup. Sehingga kata Ibnu Athiyah, dalam ayat ini ada sesuatu yang tidak tertulis tapi terpahami. Hingga ketika malaikat itu sudah sadar, mereka saling bertanya, apa yang dikatakan oleh Rabb kamu? Mereka menjawab, kebaikan. Makna ayat ini kata Ibnu Athiyah, ada yang tidak tersebut. Apakah mungkin? Bagaimana mungkin mereka mengurusin kamu, wahai orang yang nyembah malaikat? Karena ada orang yang nyembah malaikat, wahai malaikat, engkau kan makhluk yang terdekat dengan Allah, belalah aku nanti di sisi Allah. Mereka masing-masing sibuk dengan urusannya. Dan kalau mereka mendengarkan ucapan Allah, tersungkur mereka semua. Mereka hamba-hamba Allah, ibadun mukramun, hamba-hamba Allah, tetapi dimuliakan oleh Allah dengan perintah masing-masing. Malakul maut, berapa harus mencabut nyawa setiap harinya? Hah? 1 per 2? Atau 14? Atau 33? Berapa? Seluruh dunia bisa jutaan yang mati pada detik ini, pada hari ini. Iya kan? Betapa sibuknya mereka dengan perintah yang Allah perintahkan padanya. Ngapain ngurusin kamu? Artinya ngurusin kamu ketika kamu memohon-mohon, meminta-minta. Kamu kalau buka raja-raja. Raja-raja itu adalah ucapan yang tidak jelas dari dukun-dukun. Lembaran kusut. Ada tulisan-tulisan. Mesti ada penjuru mata angin. Pernah lihat raja-raja? Mesti ada gini. Nah, bukan utara selatan barat utara, atau bukan utara selatan barat timur. Isinya di sini Jibril, di sini Israel, di sini Israfil atau Israel, di sini Mikael, katanya. Terus di sini tulisan-tulisan. Raja-raja, jimat-jimat ini ketika dibuka jimat yang kayak bantal hitam itu, isinya begini. Ya. Apa maksudnya Mbah Dukun? Maksudnya, Jibril sama kita, Israel sama kita. Kalau urusan kematian, Israel bersama kita. Israel kan pencabut nyawa, katanya. Harusnya malakul maut. Harusnya malakul maut. Kalau urusan rezeki, Mikailnya bersama kita juga. Urusan apa lagi? Hah? Kalau urusan kita mau minta syafaat kepada Allah, oh, malaikat yang paling dekat dengan Allah, Jibril, bersama kita juga. Kamu siapa? Malaikat-malaikat itu kalau Allah berbicara satu kalimat, mereka tersungkur, tidak sadarkan diri. وَيَسْأَلْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا. Mereka bukan sesembahan, mereka bukan Tuhan, mereka bukan ilah, mereka dalam keadaan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat ini makhluk-makhluk Allah, dan malaikat ini ditugaskan masing-masing dengan tugas-tugasnya, gak akan mengerjakan pekerjaan lain. Digambarkan malaikat itu disuruh oleh Allah untuk mengerjakan tugas. Bentar-bentar, ini ada yang minta. Minta apa, nak? Mungkin? Siapa kamu? Digambarkan di dalam ayat-ayat ini bahwa malaikat itu hamba-hamba Allah yang selalu taat. Dan di hadapan Allah mereka sangat lemahnya. Adapun di hadapan makhluk, malaikat ini memiliki kekuatan yang istimewa. Di antaranya adalah Jibril yang memiliki 600 sayap, yang satu sayapnya memenuhi ufuk. memenuhi ufuk artinya dari ujung ke ujung sayapnya Jibril. Qul a'udzubikumullah. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Wa huwal haqqul ladzi la miryata fihi." Kata Ibnu Katsir, ini yang benar. Tafsir inilah yang benar. Yang enggak ada keraguan padanya. Bahwa memang yang Allah maksudkan dalam ayat ini adalah menunjukkan bahwa malaikat-malaikat tadi adalah hamba Allah yang hanya tunduk kepada Allah. Bukan sesembahan, bukan sesuatu yang harus kamu doa kepadanya. Tidak, doalah kepada Allah, jangan kepada malaikat. Lisahatil ahadisi fihi wal asar. Kata Ibnu Katsir, tafsir ini tafsir yang benar karena sahihnya riwayat-riwayat dan asar-asar. Berkata Abu Hayyan, tadaharatil ahadith an Rasulullah SAW. Saling dukung-mendukung sekian banyak hadis tentang makna tadi. Anna qawlahu ta'ala, bahwa ucapan Allah tadi, hatta idha fuzzi'a an qulubihim innama hiyal malaika. Sudah banyak hadis-hadis yang saling dukung-mendukung bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah para malaikat. Idza sami'atil wahya ila Jibril, ketika mereka mendengarkan wahyu Allah yang disampaikan pada Jibril, ya'muruhu Allahu bihi, yang Allah perintahkan dengannya, dengan ucapannya perintah-perintah. Sami'at kajarri silsilatil hadidi 'ala Safwan, mereka mendengar gemerincing seperti gemerincingnya rantai di atas batu. Fatafza', maka malaikat-malaikat tadi takut kepada Allah. Takut kepada Allah inda dzalik. Ta'dhiman wa haibatan, karena mengagungkan Allah, karena memuliakan Allah, karena kagum kepada Allah, maka mereka semua tersungkur, tidak sadarkan diri. Sekarang, kalau ada orang yang berkata, wahai malaikat, engkau kan makhluk-makhluk yang didekatkan kepada Allah, bela saya ya nanti di sisi Allah, bela saya. Itu bahasa Arabnya, isfa'li, berikan syafaat kepadaku nanti. Assalamualaikum, saya tanyakan pada kalian, kira-kira malaikat tadi berani gak mengatakan pada Allah, ya Allah jangan diadab dia, kasihan dia, berani? Mendengar suara Allah aja tersungkur-sungkur mereka. Tersungkur sujud mereka, ketakutan kepada Allah, gak sadarkan diri. Apalagi mau membela kamu ketika kamu diadab, ya Allah jangan diadab dia, kasihan Allah dia punya kebaikan begini, punya kebaikan begitu. Berani kah? Disebutkan di dalam ayat lainnya, di dalam surat Amma yatasa'alun, la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Malaikat-malaikat tadi, la yatakallamun, tidak berani berbicara, illa man adina lahu, kecuali yang diizinkan. Yang tidak diizinkan tidak berani bicara. Yaskutun, la yatakallamun illa man adina lahu rahman, kecuali diizinkan oleh Allah yang maha rahman. Apalagi membela orang-orang tadi yang mintanya kepada malaikat Jibril, Mikail, Israel, wah Israel jangan matikan aku dulu. Israel kalau sudah diperintahkan, malakul maut kalau sudah diperintahkan cabut nyawa si fulan, gak akan berani melanggar perintah Allah dengan rengekan siapapun. Maka ini dimasukkan di dalam bab akidah tauhid, agar kaum muslimin jangan berdoa pada malaikat. Berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah hidupkan aku kalau kehidupan itu baik bagiku, dan matikanlah aku kalau kematian itu memang baik bagiku. Barakallahu fikum. Qala wa bihadzal ma'na man dzakara al malaikati fi sadri al ayat tattasiq hadhihi al ayat 'ala al ula. Dengan ini atau dengan makna ini, dengan disebutkan bahwa yang dimaksud dalam ayat itu adalah malaikat, fi sadril ayah, di awal ayat, maka akan mencocoki lanjutan ayatnya dan akan mencocoki ayat sebelumnya. Tatasik artinya mencocoki, serasi. Alal ula akan mencocoki ayat yang sebelumnya. Wa man lam yash'ur anna al-mala'ikata musharun ilayhi min awwali qawlihi alladhina za'amtum lam tattasil lahu hadhihi al-ayah bima qablah. Siapa yang tidak memahami, tidak merasakan kalau yang dimaksud adalah para malaikat, tidak merasakan kalau yang dimaksud adalah malaikat, maka niscaya merasa kalau ayat ini enggak nyambung dengan ayat sebelumnya. Iqra surat As-Saba, surat Saba ayat 23. Dibaca dari mulai 22-nya. Ayat sebelumnya berbunyi, Qul ud'u alladziina za'amtum min duunillaahi laa yamlikuuna mitsqaala dzarratin fis samaawaati wa laa fil ardh wa maa lahum fiihima min syirkin wa maa lahum minhum min dhahiir. Terjemahkan. Kata Allah, silakan seru siapapun yang kalian anggap sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Silakan kalian seru. Mereka tidak memiliki sebiji darah pun. Tidak memiliki sebiji darah pun. Tidak di langit, tidak pula di bumi. Tidak memiliki apapun. Kedua, وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ. Dan mereka tidak memiliki andil dalam memiliki. Tidak memiliki dan tidak memiliki andil dalam memiliki. Dan وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Dan juga Allah tidak memiliki pendukung. Pertama, barakallahu fikum, ayat yang berbicara tentang orang-orang yang menyeru selain Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan kalian panggil, silakan kalian seru semua yang kalian anggap Tuhan selain Allah. Kata Allah, mereka la yamlikun, tidak memiliki sebiji darah pun. Tidak di langit, tidak di bumi. Mau minta apa? Dia enggak punya. Faqidu syai' la yu'ti. Yang tidak punya enggak akan memberi. Pepatah berkata, faqidu syai' la yu'ti. Yang tidak punya enggak akan memberi. Kedua, semua sesembahan-sembahan itu tidak ikut andil dalam memiliki sekutu. Maksudnya memang Allah yang memiliki, tapi sesembahan kami ikut andil memiliki, tidak juga. Wa ma lahum minhum min syirkin, Allah tidak memiliki sekutu yang ikut bersama-sama memiliki, tidak. Yang ketiga, bahwasanya mereka ini, sembahan-sembahan ini bukan zahir. وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Dan Allah tidak membutuhkan pendukung. Tidak membutuhkan pendukung sekalipun. Artinya sesembahan kalian yang kalian seru, yang kalian doa kepadanya, yang kalian memohon segala macam, meminta pembelaan, mereka itu enggak punya, enggak memiliki, enggak ikut andil, dan juga bukan pendukung Allah sama sekali. Allah enggak butuh pendukung. Nah, ketika dibahas ayat ini, terpikirkah di dalamnya ada malaikat oleh kalian? Kalau tidak terpikir, nanti ayat berikutnya enggak nyambung. Hatta idza fuzza an qulubihim, hingga ketika mereka tersungkur karena mendengarkan ucapan Allah, dan ketika dicabut rasa takut mereka, baru mereka berkata, Maza qala rabbukum, apa diucapkan oleh Rabb kalian? Ketika membaca ayat pertama ini, kalian tidak terpikir tentang malaikat, enggak nyambung, kok tiba-tiba bicara malaikat. Sehingga maknanya adalah barakallahu fikum, yang Allah katakan qulidu, katakan panggillah, man za'antum, siapa yang kalian anggap sebagai ilah min dunillah, sebagai Tuhan selain Allah. Serulah semua yang kalian anggap. Ini mencakup seluruhnya. Siapa yang menyembah manusia, insan? Siapa yang menyembah jin? Siapa yang menyembah malaikat? Siapa yang menyembah hajar, syajar? Apalagi? Man di dalam bahasa Arab maknanya ta'mim, umum. Panggillah siapapun yang kalian anggap sebagai Tuhan selain Allah. Dan yang dianggap sebagai Tuhan selain Allah bisa manusia, bisa jin, bisa malaikat, bisa hajar, bisa syajar, bisa apapun. Iya kan? Semua ini kata Allah, selain Allah mereka semua tidak memiliki. Semua yang selain Allah bukan ikut memiliki. Semua yang selain Allah bukan pendukung Allah. Artinya barakallahu fikum, jangan lupa bahwa ini sifat semua selain Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki. Kalau kalian ingat di dalamnya ada malaikat, maka nyambung. Bahkan malaikat pun sangat takutnya kepada Allah. Ketika Allah berbicara, mereka tersungkur sujud ketakutan kepada Allah taala. Taib, nyambung kan? Nyambung. Tetapi kalau kalian lupa yang ini, habis berbicara bahwa Tuhan-Tuhan kesembahan-sembahan Lata, Uzza dan Manat itu tidak memiliki, hingga ketika mereka tersungkur, siapa yang tersungkur? Lata, Uzza atau Manat? Gak nyambung kan? Mengapa? Karena engkau tidak tahu kalau kalimat man za'amtum ini umum. Siapapun yang dijadikan Tuhan, manusia dipertuhankan kena ayat ini, jin dipertuhankan kena ayat ini, malaikat dipertuhankan kena ayat ini, hajar, syajar kena ayat ini, bahkan nabi sekalipun dipertuhankan kena ayat ini. Mengapa? Nabi dimiliki oleh Allah, bukan memiliki. Nabi tidak memiliki langit dan bumi. Baik, maka ketika baca ayat yang pertama, qulidul ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fil ardi wala fis sama. Lakhiri, harus kalian terfikir di benak kalian, semua sesembahan termasuk malaikat, termasuk sesembahan yang disembah oleh mereka, penyembah-penyembah malaikat. Allah katakan di ayat berikutnya bahwa mereka itu demikian-demikian. Kita lanjutkan ayatnya. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah, dan tidak akan ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali yang diizinkan. Baru lanjutannya, hatta idza fuzza 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Dan tidak akan ada yang bisa berani memberikan syafaat tanpa izin Allah, hingga ketika rasa takut tadi hilang dari malaikat-malaikat tadi, maka baru mereka berkata, apa dikatakan oleh Rabb kalian? Qaulul haq, mereka menjawab kebenaran. Dan dia maha tinggi lagi maha mulia. Qala bihadza al ma'na dzikrul malaikati fi sadril ayah, maka ketika sudah dipahami maknanya bahwa di ayat yang sebelumnya tadi berbicara tentang sesembahan-sembahan selain Allah, alladzina za'amtum lam tattasil lahu hadhil ayah. Siapa yang tidak paham ayat sebelumnya bahwa itu termasuk malaikat, dia enggak akan memahami ayat setelahnya. Tapi kalau dia pahami ayat yang sebelumnya bahwa itu semua sesembahan termasuk malaikat-malaikat, maka akan nyambung dengan ayat berikutnya. Qauluhu qalu madza qala rabbukum. Lihat, malaikat-malaikat tadi saling bertanya, madza qala rabbukum. Menunjukkan apa? Menunjukkan kalau Allah berbicara bukan menciptakan pembicaraan. Itu faedah penting juga. Faedah yang sangat penting. Madza qala rabbukum? Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Kalau Al-Quran ini ciptaan Allah seperti kata Mu'tazilah, maka malaikat akan bertanya, madza khalaqo? Apa yang diciptakan oleh Rabb kalian? Iya kan? Kalau saja ucapan Allah itu makhluk, Allah menciptakan ucapan, maka niscaya malaikat akan bertanya, madza khalaqo rabbukum? Apa yang diciptakan oleh Rabbmu? Tapi tidak benar. Malaikat bertanya, madza qala rabbukum? Karena benar-benar Allah berbicara, bukan menciptakan pembicaraan. Walhamdulillah rabbil alamin. Tentunya tidak sama dengan makhluknya, tidak sama dengan apapun. Walau kana kalamullahi makhluqan, kalau saja ucapan Allah itu makhluk, laqalu, niscaya mereka akan berkata, madza khalaqa rabbukum? Intaha, selesai. Min syarhi Sunan Ibn Majah. Wa mithluhul hadith, madza qala rabbuna ya Jibril? Termasuk yang mendukung ini adalah hadis, potongan hadis yang panjang dari An-Nawas Ibn Sam'an. Nanti akan datang insyaAllah hadisnya secara lengkap. Nabi berkata pada Jibril, madza qala rabbuna ya Jibril? Apa yang dikatakan oleh Rabb kami wahai Jibril? Wa amsalu hadza fil kitabi wa sunnati katsir. Hadis-hadis yang seperti ini, ayat-ayat yang seperti ini dalam kitab wa sunnah sangat banyak yang menunjukkan kalau Allah benar-benar berbicara, bukan menciptakan pembicaraan. Allah benar-benar berbicara sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan kesempurnaannya. Tidak sama dengan bicaranya manusia, tidak sama dengan bicaranya apapun. Wa qalu qaulul haqqo. Dan ucapan para malaikat tadi dijawab, qaulul haqq, kebenaran. Ai qaulallahul haqq, yani Allah subhanahu wa ta'ala berkata selalu kebenaran. Wadhalika li'annahum idha sami'u kalam Allahi su'iqu. Yang demikian karena ketika mereka mendengarkan ucapan-ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, su'iqu, mereka tersungkur tidak sadarkan diri. Su'iqu dari kata sa'qah, maknanya sama dengan ghasyah tadi. Ghasyah, sa'qah. Thumma idha afaqu, kemudian ketika mereka tersadar, akhadu yas'alun, mulailah mereka bertanya-tanya. Mulailah mereka bertanya-tanya. Fa yaquluna madza qala rabbukum? Mereka bertanya, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Maka mereka menjawab, al-haq. Allah selalu berbicara al-haq. Wa huwal aliyul kabir, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Maha besar dari segala sisinya. Uluwul qadri, uluwul qahri, wa uluwul dhat. Allah Maha Tinggi, Maha Besar dalam segala sisinya. Maha tinggi, tinggi kedudukannya. Uluwul qadri, tinggi kedudukannya. Uluwul qahri, tinggi kekuasaannya. Wa uluwul dhat, dan juga tinggi zatnya. Tinggi zatnya. Pernah bertanya seseorang kepada Fudail bin Iyad, kaifa na'rifu Rabbana? Bagaimana kita mengenali Rabb kita? Kita mengenali Rabb kita bahwa dia Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya, terpisah dari makhluknya. Jadi bukan di sini, bukan di dalam bumi, bukan menyatu dengan bumi, bukan menyatu dengan manusia, tidak. Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Tidak ada di atas Allah sesuatu apapun. Tidak ada di atas Allah sesuatu apapun. Uluwul qadri wa uluwul qahri wa uluwul dzat. Falahul uluwul kamil. Maka Allah memiliki sifat ketinggian yang sempurna. Min jami'il wujuh, dari segala sisinya. Kama qala Abdullah ibn al-Mubarak, sebagaimana dikatakan pula oleh Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, ketika ditanya bagaimana kita mengenali Rabb kami, qala bi annahu ala arsy. Mirip sekali ucap jawabannya. Bi annahu ala arsy, bahwasanya dia di atas arsy-Nya. Ba'inun min khalqih, terpisah dari makhluk-Nya. Mengapa beliau menjawab demikian Ibnu Mubarak rahimahullah? Tamassukan minhu bil Qur'an, karena berpegang dengan Qur'an. Liqaulillahi ta'ala, karena Allah ta'ala berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwa Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, di atas arsy-Nya istawa. Mana istawa adalah ulu wal irtifa'. Ulu wal irtifa'. Berarti mana ayat ini Ar-Rahman tinggi di atas arsy-Nya. Tsumma istawa 'alal 'arsyir Rahman, kemudian tinggi di atas arsy-Nya Allah yang Maha Rahman. Dan ini kata-kata ini di dalam Quran ada 7 ayat dalam Al-Quran. Fi sab'ati mawadhi' fil Quran, di 7 tempat di dalam Al-Quran. Wal kabir alladzi la akbara minhu wa la a'zama tabaraka wa ta'ala. Sedangkan Al-Kabir adalah yang tidak ada yang lebih besar daripadanya, tidak ada yang lebih agung daripadanya, tidak ada yang lebih mulia daripadanya, maka itu makna akbar wa huwal aliyul kabir. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi sahih, diriwayatkan dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qaal, idza qadallahu al-amra fis samai darabatil malaikatu bi ajnihatiha khad'anan liqaulihi. Ketika Allah memutuskan keputusannya di langit sana, di ketinggiannya, maka malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka sebagai tanda ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'annahu silsilatun ala safwan, ucapan Allah yang bergemerincing seperti rantai di atas batu. Yanfuduhum dhalik, Allah tunaikan kehendaknya, perintah-perintahnya. Hatta idza funzi'an qulubihim, hingga ketika malaikat-malaikat tadi sudah tersadar kembali. Qalu, mereka bertanya, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Dijawab, al-haq wa huwal aliyul kabir. Maka ucapan malaikat tadi ketika menjawab yang bertanya, Allah mengatakan begini dan begitu, dicuri oleh pencuri-pencuri pendengaran dari kalangan jin-jin. Wa mustarikus sam'i hakada, dan pencuri-pencuri berita di langit itu seperti ini, sebagian di atas sebagian yang lainnya. Wasafahu Sufyan bikaffihi, Sufyan menggambarkan dengan telapak tangannya, dia renggangkan jari-jarinya. Wa baddada baina asabi'ihi, dia jarangkan jari-jemarinya. Hakada, hakada, hakada. Hah. Jadi satu di atas lagi. Hakada. Sufyan menggambarkan dengan menjarangkan jari-jarinya satu di atas lainnya. Yang mendapatkan ucapan malaikat tadi, madza qala rabbukum, qalu haq. Ambil, sampaikan kepada jin yang di bawahnya. Jin yang di bawahnya menyampaikan lagi jin yang di bawahnya. Terus, kalau selamat dari lemparan-lemparan bintang, sampai berita itu ke dukun-dukun, nanti dukun tadi akan menambah, atau setan tadi akan menambah dengan 100 kedustaan. Barakallahu fikum. Kalau yang 100 dusta ini tidak terbukti, mereka akan berkata, bukankah dulu aku pernah menjawab dan benar? Begitu. Allah wa yasma'ul kalimah, jin yang paling atas mendengarkan kalimat. fayulqiha ila man tahtahu, kemudian dilemparkan kepada yang di bawahnya. Tsumma yulqiha al-akhar ila man tahtahu, kemudian dilemparkan lagi kepada yang di bawahnya lagi. Hatta yulqiha ala lisanis sahir, sampai kepada mulutnya tukang sihir atau dukun-dukun. Farubama adrakahu syihab qabla an yulqiyaha, bisa jadi terkena lemparan bintang sebelum melemparkan kata-kata tadi, maka tidak berhasil. Warubama, dan bisa jadi dia terlempar dengan bintang setelah menyampaikan kalimat tadi, maka kalimat tadi bisa sampai kepada dukun-dukun. Fayakdib maha mi'ata kadzbah, maka dia berdusta dengan 100 kedustaan bersama dengan satu kebenaran tadi. Fayuqalu, kemudian akan berkata, alaysa qad qala lana yawma kada wa kada kada wa kada, fayusaddaq bitilkal kalimah, bukankah dulu pernah berkata begini-begini dan terbukti begini dan begitu, maka diterimalah 100 kedustaan tadi karena pernah sekali benar. Karena pernah sekali benar. Fayusaddaq bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama, maka dibenarkanlah kalimat-kalimat tersebut yang dicuri dari langit. Akhuna bidin a'azakumullah. Sanad yang paling buruk. Sanad yang paling buruk. An syaitan, an syaitan, an syaitan, an syaitan. Iya kan? Rawinya kadzab, ditambah dengan 100 kedustaan. Bayangkan. An kadzab, an kadzab, an kadzab, an kadzab. Bagaimana mungkin bisa dipercaya? Maka jangan percaya pada dukun, karena dia menerima dari kadzab, al kadzab, al kadzab, an kadzab. Dari syaitan, an syaitan, an syaitan, an syaitan. Maka man ja'a kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Siapa yang mendatangi dukun dan percaya, berarti dia kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hadis ini fi sahih, yang dimaksud adalah sahih Bukhari. Qauluhu idza qadallahu al-amra fis sama, ketika Allah memutuskan keputusannya di langit sana, ai maksudnya ketika Allah berbicara, memerintahkan perintah-perintah. Takallam Allahu bil amri alladhi yuhihi ila Jibril, ketika Allah perintahkan kepada Jibril, bima aradahu, dengan apa yang Allah kehendaki. Kama sarraha bihi fil haditsil ati, sebagaimana akan dijelaskan nanti pada hadis berikutnya insyaallah. Wa kama rawa Sa'id ibn Mansur, dan sebagaimana diriwayatkan oleh Sa'id ibn Mansur dan Abu Daud dan Ibnu Jarir dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata Ibnu Mas'ud, idza takallama Allahu bil wahyi sami'a ahli samawati silsilatan kajarri silsilah ala Safwan, ketika Allah berbicara dengan wahyunya, penduduk langit mendengarnya seperti silsilah, kajarri silsilah ala Safwan. Ada yang bertanya, Ustaz, apakah ini bukan menyamakan Allah dengan makhluk, menyamakan pembicaraan Allah dengan makhluk? Tidak. Justru yang disebutkan di sini adalah yang didengar oleh malaikat itu seperti itu, bukan ucapan yang aslinya seperti apa. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Artinya dikatakan di sini, sami'a al-samawati sulfalatan kajarri silsilah, maka penduduk langit mendengar seperti gemerincing silsilah ala Safwan, rantai yang dilemparkan ke batu. Barakallahu fikum. Artinya mereka tidak bisa mendengar secara sempurna, lengkap seperti apa ucapan Allah, tidak bisa, tidak mampu. Sehingga mereka tersungkur, pingsan, tidak sadarkan diri. Barakallahu fikum. Hanya yang Allah kehendaki, yang Allah jadikan mampu dan bisa mendengarkan suara Allah Subhanahu wa taala. seperti malaikat Jibril, seperti Nabi Musa alaihi salam yang Allah katakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah benar-benar mengajak bicara Musa secara langsung dengan ucapannya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim Ibnu Ibn Mardawai dari Ibnu Abbas, qala lama auhal Jabbar ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Al-Jabbar Allah Subhanahu wa taala mewahyukan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW. Da'ar Rasul minal malaikah. Allah akan panggil malaikat-malaikatnya untuk mengutus wahyunya. Fasami'atil malaikah. Maka malaikat mendengar langsung suara Allah SWT. Malaikat siapa? Jibril alaihissalam. Yatakalam bil wahyu. Sedangkan malaikat-malaikat yang lain tersungkur, tidak sadarkan diri. Falamma kasyafa an qulubihim, ketika mereka sadar, sa'alu amma qala Allah, mereka saling bertanya apa yang diucapkan oleh Allah. Faqalu al-haqqa, maka yang memang Allah kehendaki mengetahuinya dan memahaminya. Alimu anna Allah la yaqulu illa al-haqqa, mereka menjawab dengan jawabannya kalau memang dikehendaki oleh Allah, kalau tidak mereka akan berkata ucapan Allah pasti hak. Ucapan Allah pasti hak. Darabatil malaikatu bi ajnihatiha qad'anan liqaulihi. Malaikat memukulkan atau mengepakkan sayap-sayapnya sebagai tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Ai liqaulillah, karena mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Khab'anan bi fathataini, khab'anan pada kho'nya difathahkan, pada ain-nya juga difathahkan, maknanya khudu', tunduk, karena tunduk kepada Allah SWT. Wa fi riwayah, dalam riwayat dengan dham, khub'anan, dham awwalihi wa sukuni tsanihi, dan disukunkan yang keduanya. Wa huwa masdarun bimakna khadi'in, dan itu masdar maknanya kami semua tunduk, dalam rangka kami semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'anahu silsilatun ala safwan, hadha masmu' as-sautul masmu' silsilatun ala safwan wa huwa al-hajarul amlas. Suara yang didengar bukan suara hakikinya kayak apa. Suara yang terdengar bisa jadi tidak selengkap apa yang aslinya. Iya Pak, iya. Kamu mendengarkan suara yang keras dari speaker yang besar sekali, mungkin tidak paham ucapannya apa. Tapi kamu hanya mendengar seperti suara meledak-ledak saja. Iya kan? Apa yang kamu dengar persis dengan apa yang dikatakan? Tidak. Mengapa? Kamu gak mampu. Itu baru speaker yang besar tadi udah gak mampu. Apalagi gak bisa dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah gak bisa dibandingkan dengan makhluk. Siapa yang bisa mampu mendengarkan ucapan Allah kalau bukan Allah yang menghendaki orang itu bisa mendengar? Gak akan mampu, gak akan sanggup. Maka sautul masmu', suara yang terdengar seperti silsilah ala sofwan. Sofwan adalah al-hajar amlas, batu yang sangat padat, yang sangat licin. Yanfuduhum dalik. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsiran.